أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب kita mulai ta'limnya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilussalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu akan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah di siang yang cerah ini Allah memudahkan langkah kita untuk bisa salat zuhur berjamaah, melanjutkan dengan taklim bersama di ruangan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai shadaqatun jariyah yang insyaallah akan memperberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Apa kabar semuanya? Pakai gerakan tangan dan yel-yelnya yang mantap. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, bisa? Coba cek dulu. Bapak Ibu akan akhwat, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke. Baik, langsung ke tema ya. Kebangkitan Islam abad 21. Fenomena, hambatan, dan aksi. Kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah An-Nur ayat 55, Allah menyebutkan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilussalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Ingat, yang diberikan janji ini orang yang beriman dan beramal soleh. Amal profesional yang memadukan antara ubudiyah dengan muamalah. La yastakhlifannahum fil ardh, bahwasanya dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, kama stakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana dulu orang-orang sebelum mereka pernah berkuasa. Walanumakkinalahum dinalahum alladzirtadallahum, dan kemudian ya Allah juga akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoi, yaitu Islam. Ingat, di era Malikun Jabarian seperti sekarang ini, memegang agama Islam seperti memegang sebuah bara. Dipegang terbakar, dilepas, kita bisa kehilangan arah kehidupan. Dan Allah menyebutkan lagi, وَلَيُبَدِّنَ لَهُمْ مِنْ بَعْضِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, dan dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka orang-orang mukmin setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Di tengah ramainya dinamika perpolitikan dunia termasuk di tanah air, di tengah ramainya pembelokan berita-berita orang Islam sering diposisikan sebagai pesakitan, kita tidak boleh lengah bahwa itu semua sebenarnya adalah bagian dari grand design untuk memalingkan fokus kita menyambut kebangkitan Islam abad 21. Kebangkitan ini pun sudah disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yub'atsu li hadhil ummah. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan di tengah-tengah umat ini. Ala ra'si kulli mi'atin sanah, di setiap awal periode 100 tahun. Man yujadidu laha dinaha, orang-orang yang akan mengembalikan kemurnian pelaksanaan agamanya. Dari mana kita bisa melihat periodisasi 100 tahun itu? Dari bergantinya era Malikun Adon menuju Malikun Jabarian. Siapa yang lupa tentang Malikun Adon, angkat tangan. Ya, Malikun Adon apa? Lupa. Lupa apa enggak tahu? Innalillahi. Malikun Adon itu sebutan lain raja yang menggigit. Dikatakan menggigit karena Quran hadis sebagiannya hanya lip service, khususnya dalam suksesi kepemimpinan. Era itu mereka menyebut era khilafah Islamiyah, tetapi suksesi kepemimpinan biasanya seorang khalifah sudah mempersiapkan putra mahkota. Dengan kata lain, sistemnya justru monarki. Tapi para cendekiawan menyebutkan era itu masih baik buat Islam dan dunia pada umumnya. Namun, sudah takdir ilahi. Era Malikun Adon harus segera runtuh berganti menjadi Malikun Jabarian. Yang tidak tahu tentang Malikun Jabarian juga angkat tangan. Oh, tidak tahu juga. Baik. Malikun Jabarian adalah raja yang bengis, pemimpin yang diktator. Bungkus mereka di era itu disebut dengan era demokratisasi. Jadi kapan itu terjadi? Sekarang apa nanti? Oke. Yakni ditandai dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah tahun 1924 Masehi. Malikun Adon runtuh, berganti masuk pada era Malikun Jabarian. Akan menjadi genap 100 tahun insya Allah di tahun 2024 Masehi. Dan awal 100 tahun berikutnya adalah tahun 2025 Masehi. Berita santer menyebutkan penelitian CIA membuktikan mereka sudah mempresentasikan di hadapan Presiden Barack Obama dengan mengatakan akan muncul negara-negara dengan sistem tatanan dunia baru yang berbeda dengan sistem tatanan dunia pada umumnya. Kalimat mereka kesannya agak kamuflase, tapi intinya mereka menyebutkan akan muncul negara dengan sistem tatanan dunia baru yang berbeda dengan sistem demokrasi yang sekarang sedang digunakan di seluruh dunia. Negeri-negeri itu akan terbentang dari ufuk timur China sampai ke sebelah barat Samudra Atlantik. Negeri-negeri yang menggunakan tata sistem dunia baru itu mengklaim dirinya menjalankan sistem khilafah Islamiyah. Tahun berapa? 2025 Masehi. Itu sudah hasil penelitian mereka sendiri. Maka fenomena kebangkitan di era Malikun Jabarian pun ternyata terus Allah munculkan. Di antaranya munculnya sosok muslim di panggung kekuasaan, meskipun terus ditekan agar politikus muslim, orang-orang muslim muncul ke panggung kekuasaan, biasanya dengan kalimat jargon di Indonesia begini, agama itu suci, politik itu kotor, jangan bawa-bawa agama ke politik, nanti ikut kotor. Chaosnya Indonesia sekarang ini, ramainya Indonesia sekarang ini, karena para ulama mulai bermain politik, makanya kacau Indonesia. Kalian nih habib-habib ulama-ulama dan pengikut-pengikutnya yang tidak benar bikin kacau Indonesia. Wah, sekarang udah sampai seperti itu kalimatnya. Nah, Bapak Ibu, di era yang diintimidasi sedemikian rupa, ternyata Allah munculkan di Eropa. Ada pemimpin Islam namanya Presiden Ramzan Kadyrov di Chechnya. Negeri itu awalnya hancur, dibombardir oleh Uni Soviet, Rusia sekarang ini. Ternyata dengan sistem nafas Islam, butuh waktu hanya 10 tahun, negeri itu makmur dan damai. Antara Eropa dan Asia, Allah munculkan Presiden Erdogan di Turki. Dengan sistem yang berubah dari sekuler dengan nafas Islam, per tahun 2016 Masehi, Turki memiliki hutang luar negerinya 0 lira. Bahkan Turki turut andil membantu negara-negara lewat PBB tidak kurang dari 68 negara dibantu oleh Turki. Juga Allah munculkan di Asia Raja Salman dari Kerajaan Saudi Arabia. Di tengah kelesuan kaum muslimin, terutama para aktivis Islamnya, nyaris pada tingkat putus asa dengan mereka mengatakan, di mana-mana kaum muslimin dibantai, baik secara sistem maupun fisik, kayaknya kita habis nih. Ternyata tidak. Allah munculkan Raja Salman dalam kurun waktu 1 tahun kepemimpinannya, berhasil merangkul dunia Islam, membentuk aliansi 34 militer dunia Islam. Dan salah satu prestasi yang kemudian menggemparkan dunia adalah berhasil menghancurkan tentara-tentara Rusia dengan menembak pesawat mereka. Maka dari situlah semangat kebangkitan Islam semakin tersebar ke seluruh permukaan bumi. Aktivis Islam semakin optimis bahwa gerbong kebangkitan ini tidak akan roboh, oleng saja tidak. Nah, di Asia Tenggara juga Allah munculkan Sultan Hasan Bolkiah di Brunei Darussalam. Yang ini lebih vulgar, berani mengatakan negeri kami menerapkan syariat Islam. Aparatur negara kami siap menjalankannya. Masyarakat kami gembira melakukannya. Apa yang terjadi? Gaji marbot di sana konon kabarnya setara dengan 15 juta rupiah per bulan. Mau jadi marbot apa eksekutif muda? Seringnya yang petentang-petentang marbot apa eksekutif muda? Mau ke sana apa mau tetap di sini? Di sini eksekutif muda tetap ya. Bangun negeri insya Allah. Gaji guru di sana setara dengan 35 juta rupiah per bulan. Ini manajer apa manajer? Setaranya ya. Baik Pak Bu, lanjut. Juga munculnya para hufaz. Di saat ya, apa istilahnya, sponsor-sponsor mereka ya, komparador-komparador mereka mengiklankan dengan iklan yang sangat vulgar juga, mereka mengatakan para penghafal Quran adalah benih-benih teroris. Lembaga-lembaga penghafal Quran adalah lembaga-lembaga pencetak teroris masa depan. Tapi apa yang terjadi? Wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Mereka menyusun rencana tipu daya. Dan Allah pun menyusun rencana tipu dayanya. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat rencana tipu daya. Justru semakin bermunculan para hufaz di seluruh seantero bumi seperti cendawan yang tumbuh di musim hujan. Sehingga saya, Sukeri Abdillah, berani mengklaim, insya Allah, 10-15 tahun yang akan datang, lini-lini formal kenegaraan di seluruh dunia akan banyak diisi oleh para penghafal Al-Quran. Kenapa? Data per 2014 Masehi ini menyebutkan, ada Hamzah Al-Habasyi usia 14 tahun dari Amerika Serikat hafal 30 juz Al-Quran. Maria 7 tahun dari Inggris hafal 30 juz Al-Quran. Rukayatu Fatahu Umar 3 tahun dari Nigeria hafal 30 juz Al-Quran. Tabarok Labudi usia 4,5 tahun dari Saudi Arabia hafal 30 juz Al-Quran. Farih Abdurrahman 3 tahun dari Aljazair hafal 30 juz Al-Quran. Musa 5 tahun dari Indonesia hafal 30 juz Al-Quran. Jamaah yang hadir sekarang ini di Masjid Jenderal Sudirman sudah hafal juz apa saja. Nah, lumayan kan? Masih ada yang dihafal ya. Lanjut. Juga aksi damai yang melibatkan jutaan umat Islam di Indonesia tahun 2016. Kemunculannya di luar prediksi para pengamat perubahan wajah dunia. Mereka kaget, tidak nyangka akan muncul aksi sangat besar di negeri Indonesia. Mengalir bagai air bah dengan militansi yang tinggi. Tak mempan ancaman, penggembosan, dan adu domba. Padahal setiap mau aksi, itu berbagai macam ancaman, penggembosan, adu domba juga berjalan sangat masif. Bahkan ada orang membroadcast atas namanya Ustadz Elsi, lulusan Madinah. Wah, itu lebih asik lagi. Ngapain menuntut penegakan hukum kok di jalanan sholatnya? Persoalan hukum serahkan saja pada penguasa. Mending umat dimobilisasi ke masjid-masjid sholatnya. Benar sih, nggak salah. Tapi kemarin-kemarin waktu umat sholat di masjid, gara-gara usolinya dijaharkan, usoli farodur langsung ditunjuk bid'ah, dolalah, nar. Itu neraka. Akhirnya orang yang baru mau sholat ke masjid bubar. Bahasa Jawanya putra-putri Islam akhirnya biayaan di jalan-jalan. Yang eksekutif muda lebih pilih hangout daripada sholat di masjid masuk neraka karena bid'ah ngomong usoli, mendingan hangout. Kemudian Qur'annya dinista, kata para ulama, wahai putra-putri Islam, yuk daripada hangout, tuntut penegakan hukum. Sholat yuk di jalanan, sholat Jumat. Lah ini Ustadz Elsi bilangnya, sholatnya di masjid, jangan di jalanan. Jadi yang benar yang mana itu? Pak, Bu, aksi itu pun kemudian menggoncang singgasana kaum korup di balik topeng demokratisasi yang mereka gembar-gemborkan. Apa saja aksi itu? Aksi Bela Islam 4 November 2016 merupakan aksi damai menuntut penegakan hukum atas penistaan Al-Quran oleh Gubernur DKI Zhong Wangsui. Tulisannya mungkin salah saya ya, nanti kalau ada yang benar, dibenerin ya, maksudnya perbaiki. Menjadi aksi unjuk rasa paling fenomenal akan kekuatan Islam di tanah air yang melibatkan 2 juta manusia. Tertib, damai, tanpa ada sampah berserak dan taman yang terinjak. Meskipun kemudian fitnah itu ditebar lagi, ya, ada taman yang rusak sedikit, difoto, di blow up, kemudian gubernurnya juga bilang lagi, oh iya, kami ganti kerugiannya, tanam lagi. Nah, calon wakilnya juga nanam. Begitulah kurang lebih. Aksi Bela Islam 212, sebutan kita begitu, tahun 2016, merupakan aksi super damai dan sholat Jumat paling fenomenal yang melibatkan 7 juta lebih manusia dari berbagai latar belakang suku dan bangsa. Bahkan menjadi headline di kaleidoskop sebagian media. Mereka mengatakan, pendengar, pemirsa, di akhir tahun 2016 ini, di Indonesia terjadi peristiwa yang besar. Aksi sholat Jumat terbesar sepanjang peradaban umat manusia. Sepanjang sejarah. Dihadiri tidak kurang dari 8 juta manusia. Oh, itu nggak ada yang bisa memprediksi sebelumnya tuh. Memang akan banyak terjadi kagetan-kagetan perubahan dunia hari ini. Aksi itu juga membuktikan bahwa umat Islam berjuang menegakkan hukum, bukan mengejar materi. Meskipun mereka mencoba memutarkan, membelintirkan, kesannya aksi itu adalah tuntutan politik. Oh bukan, ini tuntutan hukum. Jadi memang lazimnya orang kafir sepanjang sejarah akan selalu salah paham dengan gerakan baik jika sudah urusannya sampai pada tingkat hukum dan kekuasaan. Abu Sofyan juga dulu begitu. Rasulullah nyuruh sahabat menanyakan tentang harta kaum muslimin di Mekah, minta dibuka blokadenya biar bisa diambil. Kalau tidak bisa diambil maka tukar guling dengan kafilah dagang Abu Sofyan yang kebetulan melintas di Badar itu. Ternyata Abu Sofyan kirim surat ke Mekah minta dikirim bala bantuan tentara. Padahal Abu Sofyan tahu orang-orang Islam yang ada di Madinah itu sebagiannya masih berbau saudara dengan dirinya dan juga kebanyakan adalah sipil tanpa ada militer atau tentara di dalamnya. Nah, umat Islam mampu merajut kebinekaan di Indonesia. Ingat, yang datang ke acara aksi Bela Islam 212-2016, kalau dalam bahasanya Bang Haji Roma Irama, kata beliau ada Jawa, ada Sunda, Aceh, Dayak, Batak, dan banyak lagi yang lainnya, kata Bang Roma begitu. Jadi kita dituduh anti bineka itu jelas pemalsuan berita yang penuh dengan fitnah. Nyatanya yang hadir di aksi itu dari berbagai macam latar belakang suku dan bangsa. Hambatan kebangkitan. Rada cepat ya membacanya karena waktunya hampir habis. Ya, sering muncul teror dan intimidasi yang diarahkan kepada kaum muslimin yang konsisten membela agama dan tanah airnya dengan memberi stigma negatif, ekstremis, fundamentalis, teroris. Tapi maaf, istilah-istilah ini semakin redup tidak laku dijual. Sehingga sekarang sedang diganti dengan istilah kembali zaman dulu, radikal. Padahal yang paling mengerikan adalah isu teroris, karena biasanya isinya bom. Ada yang meledak, ada yang belum meledak. Semuanya ditempelkan kepada kaum muslimin. Bom yang meledak, mulai dari bom JW Marriott, sampai yang belum meledak, bom Panci Peot. Masih ingat? Dan selalu di Bekasi yang lucu-lucu, sebelum bom Panci Peot ada bom sepeda. Makanya ada pembantu dari Taiwan nulis di FB-nya. Mesok ke tenan, mentang-mentang sing jadi terorisnya mantan babu luar negeri ngono kuwi yo kok bomnya bom panci. Keto era modal tenan. Nek ora ono modal mbok ngomongo aku wewehi, aku bagi katanya. Nah, sampai ditertawakan seperti itu makanya sekarang diganti. Istilahnya bukan teroris tapi sedang dilazimkan radikal. Mereka kaum imperialis mengerahkan kekuatan militer dan menggelontorkan berbilion dana untuk mengawal sekulerisme dan liberalisme dengan mengambil sumber daya dan sumber dana dari dan di dunia Islam itu sendiri. Mudahnya hari ini apa-apa naik, udah gitu aja deh. sekarang mau beli ya top up kartu Transjakarta saja sudah dipotong Rp2.000. Nah, celakanya semuanya diambil dari kita tuh resourcing-nya, digunakan untuk kembali menggebah kita ya pewarisah negeri ini. Dibentuk ormas Islam artifisial, dengan kata lain kalaupun tidak dibentuk dibiarkan ormas Islam artifisial untuk menghambat laju kebangkitan Islam. Pendikotomian Islam, Arab, dan Pancasila secara internal kesannya ditampilkan ustadz-ustadz yang selalu mengatakan Pancasila itu bertolak belakang dengan Islam. Islam adalah tauhid, Pancasila adalah tauhid. Secara eksternal mereka selalu menyebutkan melakukan langkah Islamisasi di Indonesia itu artinya adalah melakukan Arabisasi. Indonesia bukan Arab, kalau mau Islam ke Arab saja. Dengan kata lain, ini negeri Pancasila. Kalau mau pakai Islam ke Arab, terpikir nggak oleh kita di balik kata itu ada apa? Kalau tidak tahu, tolong gelengkan kepala ke kanan sekali, ke kiri sekali. Emang tidak tahu. Di balik kata ini negeri Pancasila, bukan negeri Islam. Ini Indonesia, bukan negeri Arab. Mereka sedang bilang, yang boleh tinggal di negeri ini, walaupun falsafahnya tetap Pancasila, itu orang komunis dan orang kafir. Orang Islam gak boleh tinggal di Indonesia. Itu kata-kata yang sangat mengerikan, itu teroris kata-kata. Tapi kita tidak pernah mengatakan demikian, karena mungkin kita juga gak ngerti. Itu ngomong apa begitu ya? Gak ngerti kan beneran? Baru ngerti sekarang gitu ya? Iya, baru ngeh. Makanya harus pandai main mantik ya, bahasa kata-kata. Oleh karena itu ada aksi yang harus kita lakukan Bapak Ibu teman-teman, yakni kristalisasi jargon NKRI harga mati. Hanya satu kata. Oke, selanjutnya Islam, Pancasila, UUD NKRI tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Yakin yesnya serius nih, bukan ikutan doang. Jangan keluar dari sini, Pak Ustaz, tapi Pancasila juga banyak kelemahannya. Oh, itu urusan yang berbeda. Ini yang jelas warisan Bapak kita kemarin. Gak mungkin kan Pak Kasman Singodimedjo dan Bapak Hadi Kusumo saat membantu menuliskan Pancasila dan UUD NKRI tahun 1945, ada terbetik dalam hati mereka begini, biar anak cucu kita di Indonesia kafir semua, yuk kita tulis kalimat ini, begitu? Enggak kan? Enggak. Dan ini khasanah kita, aset kita. Bapak kita sudah menggoreskan, putra-putriku di negeri Indonesia tercinta, kalau kalian mau hidup berbineka, ini loh kesepakatannya. Makanya mari kita isi. Bagaimana cara mengisinya? Lakukan Islamisasi diri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam rangka menjalankan amanat Pancasila dan UUD NKRI 1945 demi kejayaan bangsa dan negara. Oke, kalimatnya mau saya pecah-pecah dari bawah, Bapak Ibu cukup bantu baca dari kalimat lakukan sampai bangsa dan negara. Oke, demi kejayaan bangsa dan negara, maka kita harus melakukan. Oke, ya. Oke, baik. Sekarang, melakukan Islamisasi diri masyarakat bangsa dan negara adalah merupakan amanat. Berarti kalau orang Islam yang hidup di Indonesia kemudian tidak mau Islami, dia subversif apa subversif? Nah, jangan bangga jadi orang sekuler. Anda sekuler di Indonesia berarti Anda subversif terhadap Pancasila. Makanya ketika mereka mengatakan, "Hei Bung, ini Indonesia bukan Arab." Jawaban kita tersenyum. Betul. Ketika mereka mengatakan ini negeri Pancasila bukan negeri Islam, jawaban kita setuju. Allahu Akbar, lakukan. Bisa? Oke, setuju. Allahu Akbar, lakukan. Saya ulang. Hei Bung, ini Indonesia bukan Arab. No, senyum. Senyum dulu. Ulang lagi. Hei Bung, ini Indonesia bukan Arab. Oke, senyum. ini negeri Pancasila, bukan negeri Islam. Lakukan. Jangan berir nolak lagi. Kenapa? Memang begitu kenyataannya. Bahwa amanat yang tertuang dalam Pancasila dan UUD NKRI tahun 1945, untuk simpelnya nanti saya sebut UUD 45, sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang maha. Setuju? Takbir. Oke, 3 menit mudah-mudahan cukup. UUD NKRI tahun 1945 pasal 29 ayat 1 berbunyi, masa bodoh dengan itu, makanya dipakai buat nabokin kita sendiri kalau kita mau Islam. Nih, perhatikan. Ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Esa artinya Tuhan yang, tanyakan kepada agama apapun di seluruh dunia, bung, agamanya apa? Ano, oh agama Ano. Oke, saya mau nanya sebagai penganut agama Ano. Menurut Anda di dunia ini, agama apa yang Tuhannya cuma satu? Maka penganut agama Ano pun akan mengatakan, oh kalau yang Tuhannya satu itu orang Islam. Betul? Di dunia ini mereka mengaku yang Tuhannya satu hanya orang Islam. Maka mari berbicara sebagai orang Islam. Tuhan yang Esa adalah sebutan untuk Allah yang Esa, yang satu. Allah yang Esa dalam bahasa Islam adalah Tauhidullah. Oke? Dalam Islam, Allah yang Esa artinya adalah Tauhidullah. Pak, Bu, mari kata-kata Tauhidullah kita tempelkan di ayat 1 pasal 29 UUD 45 ini. Bapak tolong sebut Tauhidullah setelah saya membaca. Siap? Undang-undang NKRI tahun 1945 pasal 29 ayat 1 menyebutkan negara berdasar atas Tauhidullah. Yang semangat. Negara berdasar atas Tauhidullah. Jelas? Jadi negeri ini Tauhidullah. Orang musyrik subversif. Harus berani ngomong begitu. Komunis subversif karena komunis tidak bertuhan. Negeri ini negeri bertuhan dan Tuhannya adalah Tauhidullah. La ilaha. Mulai jelas? Oke, baru ayat 2 yang tadi geremeng-geremeng ya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Saya ingin langsung lompat saja deh pada bagian kedua. Dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Saya ingin tanya dulu nih kepada Bapak Ibu. Sholat, wirid, dikir, baca Quran di masjid, ibadah? Oke. Tertib lalu lintas, ibadah? Bekerja profesional, ibadah? Transaksi jual beli, jujur, ibadah? Menjadi anggota parlemen, menggoreskan tanda tangan untuk sebuah peraturan yang menciptakan kedamaian dan kemakmuran bangsa Indonesia termasuk ibadah? Oleh karena itu, siapa anggota parlemen yang harus masuk ke lembaga legislatif? Mukmin atau kafir? Tolong introspeksi diri. Yang kemarin pilih partai sekuler, istighfar. Amanat Presiden Soekarno mengomentari kalimat ini adalah, oleh karena kita sepakat menggunakan demokrasi Pancasila, maka ramekanlah gedung parlemen kalian dengan para politikus muslim 60%, 70%, 80%, 90%, supaya produk hukum yang mereka buat berpihak kepada jumlah banyak kalian. Salah seorang ulama hari ini mengatakan kalau Indonesia mau al-falah, apa itu al-falah? Menang, merdeka. Ingat, sekarang turis-turis yang sesungguhnya penyamar militer dari Amerika dan Tiongkok sudah masuk ke kita. Tidak ada cara lain melawan mereka kecuali sampai ada tingkat al-falah. Kita mau menang, mau sukses di negeri ini, kata salah seorang ulama di tanah air, ke depan pilih pemimpin muslim ideologis, nasionalis, religius, ngerti agama, ngerti wawasan Nusantara. Kedepan harus pilih partai Islam ideologis nasionalis. Siap religi. Memenangkan pemimpin muslim? Ya. Takbir. Allah Akbar. Allah Akbar. Baik, waktunya habis. Insya Allah lain waktu bisa kita sambung lagi. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Kita sudahi dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.